Alhamdulillah Rabbina, kami al kalonya min kan kapoko jumalon su kabana ka jumala wala bien al misalon su Alhamdulillah Rabbina ana imamba ani ana kramoke ana longo tino ye imam Ishaka Samura di kafran di troila alinna kana fempa ni Allah ta kan dana Allah tilakan donc inshallah imam basilina na sona ma inshallah andina anna barunyo adam na sisen komi andina kranya min kan koroma. Donc blu maoro ambare make no wal benna yoro sidibe an kalon ka foko na sona ma allebena anna bi baruñu yani allebena contrôler momo ni ya fe ka question di ni yini ni kali kala inshallah ambare make yoro sidibe allebena na linna kanye kana bi wala gani ta araben ko make anya na sona ma donc blu maoro aldina metti klempe imam dina kon dem na ci sama.